Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna aslaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Khawati fillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Marilah kita kembali melanjutkan pembahasan fikih dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Yang pembahasan kita masih pada pembahasan bab yang kelima tentang wudu. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan masalah yang ketujuh. Betul ya? Nah. Al-mas'alatu sabi'atu, masalah yang ketujuh. Ma yajibu lahul wudu, apa yang wudu wajib karenanya. Yaitu perkara-perkara yang wajib untuk wudu. Pada pembahasan masalah yang ketujuh adalah tentang waktu-waktu yang diwajibkan untuk wudu. Perkara-perkara yang wudu wajib untuknya. Wa yajibu 'alal mukallafi fi'lul wudu'i li'umuril umuril atiyati. Dan wajib bagi mukallaf melakukan wudu karena perkara-perkara berikut ini. Wajib bagi mukallaf, mukallaf itu al-balighul aqil, orang yang balig, yang berakal. Wajib untuk wudu karena perkara-perkara berikut ini. Al-awalu, yang pertama, as-salatu, salat. Sholat, baik itu sholat wajib atau sholat sunnah, itu mewajibkan untuk wudhu. Dan wudhu adalah merupakan syarat dari sahnya sholat. Untuk syarat sahnya sholat, itu wudhu. Ini bagi orang yang berhadas kecil. Bagi orang yang berhadas kecil, syarat sahnya untuk melakukan sholat adalah wudu. Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah di hadis Ibnu Umar marfu'an, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tuhurin wala sadaqatan min ghululin. Karena hadis Ibnu Umar yang marfu, hadis Ibnu Umar yang marfu itu yang disandarkan kepada Nabi, yang datang dari Nabi, beliau bersabda, la yaqbalullahu salatan, Allah tidak menerima salat, bi ghairi tuhurin, tanpa suci. wala sadaqatan min ghululin, dan Allah tidak menerima sedekah dari ghulul, dari curian harta rampasan perang. La yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin, Allah tidak akan menerima sholat tanpa suci. Itu bagi yang berhadas kecil tanpa wudu, tanpa menghilangkan hadas kecil, enggak akan diterima oleh Allah. Ini hadis menunjukkan bahwa wudu itu wajib bagi orang yang hendak sholat, baik itu sholat sunnah maupun sholat fardu. Dan Allah tidak menerima sedekah min ghulul, dari ghulul. Ghulul itu adalah ma yukhadhu minal ghanimah qabla ay yuqsama. Ghulul itu adalah harta rampasan perang yang diambil sebelum dibagi. Harta rampasan perang belum dibagi, diambil. Mencuri rampasan perang, itu ghulul, dan itu dosa besar. Mengambil harta rampasan perang atau mencuri harta rampasan perang, kemudian disedekahkan, sedekahnya enggak diterima. Dan sebagian ulama memasukkan semua harta yang haram, yang diperoleh dengan cara yang haram, tidak sah untuk sedekah. Kemudian dalil lain yang menunjukkan bahwa wajib wudu bagi orang yang sholat, yang wudu itu syarat sahnya sholat bagi orang yang berhadas kecil adalah firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6 yang sudah kita lewati pembahasan hadis apa ayat tersebut, yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak menegakkan salat, maka cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku-siku. Dan usaplah seluruh kepala-kepala kalian dan cuci kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Ayat ini memerintahkan bagi orang yang hendak sholat untuk berwudu, menunjukkan bahwa wudu itu wajib bagi orang yang hendak sholat ketika berhadas kecil. Adapun kalau dalam keadaan tidak berhadas, kalau dalam keadaan tidak berhadas maka tidak wajib untuk wudu. Sekali wudu selama belum batal maka boleh untuk melakukan sholat lebih dari satu. Selama belum batal, satu kali wudu untuk sholat lebih dari satu. Satu sholat, dua sholat, tiga, empat, lima, enam, berapapun jumlah sholat selama belum batal wudhunya, belum berhadas, itu boleh. Tetapi wudhu setiap kali mau sholat walaupun belum berhadas itu hukumnya sunnah. Itu nanti dalam pembahasan tentang ma yustahabu lahul wudhu di masalah yang ke-8. Athani yang kedua, at-tawafu bil baitil harami fardhon kana au naflan. Yang kedua adalah tawaf di Ka'bah, tawaf di Baitul Haram, itu tawaf di Ka'bah, baik tawaf yang fardu atau tawaf yang sunnah. Disebutkan di sini Tawaf itu adalah perkara yang mewajibkan untuk wudu. Ini juga bagi orang yang berhadas. Bagi orang yang berhadas kecil mau tawaf, maka wajib untuk wudu. Baik tawafnya itu tawaf yang fardu maupun tawaf yang sunnah. Tawaf yang fardu seperti tawaf ifadah, ya, yang itu adalah rukun haji. Demikian juga tawaf umroh, itu juga wajib karena itu rukun dari rukun umroh, juga rukun haji. Tapi kalau tawaf kudum, tawaf ketika orang baru datang ke Baitul Haram, itu sunnah. Tawaf setiap kali apa, ketika mau tawaf setelah berada di Baitul Haram, tawaf yang sunnah. Tawaf yang wajib seperti tawaf wada ketika mau pulang meninggalkan Makkah bagi orang yang haji. Bagi selain wanita haid, itu wajib untuk tawaf. Maka wajib untuk wudu kalau berhadas kecil. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, karena fi'ilnya, perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu tawaddo'a thumma tawfa bil bait. Maka sesungguhnya beliau berwudu kemudian beliau tawaf di Ka'bah. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Waliqali sallallahu alaihi wasallam, dan karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu bil baiti salatun illa annallaha abaha fihi al-kalam. Tawaf di Ka'bah itu adalah salat, hanya saja Allah membolehkan untuk bicara dalam tawaf. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim. Waliman ihil haid minat tawaf hatta tathur. Dan karena Nabi melarang wanita yang haid untuk tawaf sampai suci. Nah, untuk wajibnya wudu ketika hendak tawaf, ini perkara ikhtilaf. Ada beda pendapat di kalangan para ulama. Adapun wajib wudu bagi orang yang hendak sholat ketika berhadas kecil, itu enggak ada ikhtilaf, enggak ada beda pendapat di kalangan ulama. Ulama sepakat. Adapun wajib wudu ketika hendak tawaf bagi orang yang berhadas kecil, itu ada beda pendapat di kalangan para ulama. Jumhur ulama mengatakan wajib wudu. Dan wudu adalah merupakan kewajiban dan syarat sahnya tawaf adalah suci dari hadas. Nah, itu pendapat sebagian ulama atau jumhur ulama. Sebagian ulama berpendapat wudu ketika hendak tawaf bagi orang yang berhadas kecil itu sunnah, tidak wajib. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga Asy-Syaikh Ibn Utsaimin merojihkan bahwa suci dari hadas kecil, wudu ketika hendak tawaf bukan syarat sahnya tawaf, tetapi sunnah. Oleh karena itu, bagi orang yang berhadas kecil mau tawaf tanpa wudu itu boleh dan sah. Atau sedang tawaf kemudian batal, maka tidak harus wudu, tapi boleh melanjutkan dan tawafnya sah. Itu yang dirojikan oleh Syekh Ibnu Taimin, Syekhul Islam, dengan beberapa alasan, ya, kisah di samping itu perkara yang masyaqqah, memberatkan, juga tinjauan dari kedudukan hadis dan makna hadis tentang at-tawafu sholatun. Tawaf itu sholat. Itu pembahasan lebih lanjut insya Allah dalam pembahasan haji. Adapun tentang disyariatkan dan apa tentang disyariatkan wudu ketika mau tawaf bagi orang yang berhadas kecil, enggak ada ikhtilaf. Yang jadi ikhtilaf, yang jadi beda pendapat dengan para ulama adalah wajib atau tidak, syarat sahnya tawaf atau tidak, itu yang ada ikhtilaf. Ats-tsalitsu, yang ketiga, perkara yang mewajibkan wudu. Ats-tsalits, yang ketiga, massul mushafi bi basharatihi bila ha'il, menyentuh mushaf dengan kulitnya tanpa penghalang. Menyentuh mushaf dengan kulit tanpa penghalang. Jadi mushaf-mushaf yang ada itu ketika orang berhadas kecil, kalau mau menyentuh, kalau mau memegang, kalau mau baca, dengan memegang mushaf itu harus wudu, wajib untuk wudu. Ya. Kalau memegangnya tanpa penghalang, langsung menyentuh dengan kulit. Liqauli ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuhnya, illal mutahharun, kecuali orang-orang yang disucikan. Al-Waqi'ah ayat yang ke-79. Wa liqauli sallallahu alaihi wasallam, dan karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamassul qur'ana illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali tahir, orang yang suci. Akhrajahu Malik wa Dharqutni wal Baihaqi wal Hakim. Wasahu Al-Albani. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Nah, gimana selama ini antum kalau menyentuh mushaf Al-Quran, kalau megang Al-Quran, kalau batal wudu atau tidak? Hah? Enggak ya? Hah? Pegang saja gitu ya. Pegang saja dalam keadaan lagi membaca, lagi megang, kentut ya tetap dilanjut ya. Begitu. Setelah ini gimana? Mau wudu apa enggak? Di sini disebutkan termasuk yang wajib ini, ya. Wajib wudu. Kalau wajib berarti kalau enggak wudu apa hukumnya? Hah? Enggak sah, ya sah saja. Wajib kalau ditinggalkan berarti haram, kan gitu? Berarti menyentuh mushaf, menyentuh megang mushaf dengan tangan, kalau berhadas kecil, kalau tidak wudu, hukumnya haram. Kan begitu? Karena wajib wudu, menyentuh mushaf ini, masul mushaf, dengan kulitnya, tanpa penghalang. Berarti kalau ada penghalangnya, itu boleh. Padahal hari-harinya antum itu megang mushaf dalam keadaan batal ya, dalam keadaan enggak wudu, pagi siang malam ya, begitu kan? Iya apa enggak? Baik. Tentang masalah masul mushaf, tentang masalah menyentuh mushaf dalam keadaan berhadas kecil tanpa wudu, itu boleh atau tidak, haram atau tidak, dan wajib wudu atau tidak. Ini ada ikhtilaf, ada beda pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama menyatakan orang yang berhadas kecil menyentuh mushaf boleh. Sebagian ulama menyatakan haram dan wajib untuk wudu seperti dalam kitab yang sedang kita baca. Mana yang rajih? Antum nunggu yang rajih boleh ya. Sebagian ulama berpendapat boleh ya, menyentuh mushaf dalam keadaan berhadas kecil. Karena alasannya adalah tidak ada dalil yang melarangnya. Tidak ada dalil yang melarang menyentuh mushaf dalam keadaan berhadas kecil. Tidak ada dalil yang mewajibkan wudu ketika menyentuh mushaf bagi orang berhadas kecil. Itu alasan pendapat yang menyatakan boleh menyentuh mushaf bagi orang berhadas kecil, tidak wajib untuk wudu. Dalilnya itu adalah al-bara'atul asliyah. Jadi asalnya itu baro'ah, bebas, ya, terbebas, lepas dari hukum itu. Artinya boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Karena tidak ada dalil yang mewajibkan untuk wudu, tidak ada dalil yang melarang menyentuh mushaf bagi orang yang berhadas. Bagaimana dengan ayat yang dibawakan dalam kitab ini? Dalam surat Al-Waqi'ah ayat yang ke-78. La yamassuhu illal mutahharun. Bukankah ini nas Al-Quran yang melarang menyentuh mushaf bagi orang yang berhadas? La yamassuhu illal mutahharun. Ini dijelaskan. Bahwa ayat ini la yamasuhu dhamir ha di situ, la yamasuhu tidak boleh menyentuh Al-Quran, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang disucikan. Yang domir itu kembalinya kepada Al-Quran yang berbunyi di ayat yang ke-77. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran adalah merupakan Al-Quran yang mulia. Fi kitabim maknun, yang ada pada kitab yang tersimpan, yaitu di Lauh Mahfuz. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ke-79, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya kecuali yang disucikan. Nah, yang dimaksud la yamassuhu, tidak boleh menyentuhnya, itu adalah Al-Quran yang tersimpan di Lauh Mahfuz. Bukan Al-Quran yang ada di dunia, yang ada di bumi, yang ada di dunia, tetapi Al-Quran yang tersimpan di Lauh Mahfuz. Karena sebelumnya disebutkan, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Al-Quran yang ada pada kitab yang tersimpan, yaitu fil lauhil mahfuz. Itu berdasarkan pendapat yang rajih. Lah, Al-Quran yang ada di lauh mahfud tidak boleh disentuh kecuali oleh al-mutahharun. Siapa al-mutahharun? Yaitu para malaikat. Ya, para malaikat. Tidak boleh Al-Quran yang ada di lauh mahfud, yang tersimpan di lauh mahfud, tidak boleh disentuh kecuali oleh al-mutahharun, yaitu para malaikat. Sehingga bukan mushaf yang ada di bumi. Ini penjelasan ulama yang menyatakan tidak ada dalil yang mewajibkan wudu bagi orang berhadas kecil untuk menyentuh mushaf. Bagaimana dengan hadis Nabi? La yamassul Qur'an illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Tahir, suci. Yang dimaksud dalam hadis ini, itu adalah mukmin. La yamassul Quran illa tahir. Enggak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Maksudnya adalah al-mukmin. Enggak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang beriman. Baik orang yang beriman itu berhadas kecil atau berhadas besar, kalau dia mukmin maka dia tahir, suci. Lafaz tahir, tahir ini lafzun mushtarak, ya. Lafaz yang memiliki beberapa makna. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Yang dimaksud suci, suci dari apa? Bisa bermakna suci dari hadas kecil. Bisa bermakna suci dari hadas besar. Bisa bermakna suci dari najis. Bisa bermakna suci dari kekafiran. Ya. Mengandung beberapa makna. Kalau kemudian diartikan kepada salah satu makna, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci dari hadas kecil. Ini harus ada dalil. Mana dalil yang menunjukkan suci? Ini maksudnya suci dari hadas kecil. Sehingga ketika mau orang yang berhadas kecil mau menyentuh Al-Mushaf itu harus wudu. Mana dalil yang menunjukkan lafaz tahir di sini suci? Maksudnya adalah hadas kecil. Karena suci di sini juga bisa bermakna suci dari najis, bisa suci dari hadas besar, bisa bermakna suci dari hadas kecil, bisa bermakna suci dari kekafiran, yaitu mukmin. Nah, dalil yang ada, ya, dalil yang ada itu adalah menunjukkan bahwa mukmin di sini, apa tahir di sini bermakna mukmin, yaitu suci dari kekafiran. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, dalam hadis Abu Hurairah, Nabi bersabda, al mukmin la yanjus, orang mukmin itu tidak najis. Orang mukmin tidak najis artinya suci. Orang mukmin layan just tidak najis. Artinya tidak najis dengan najis maknawi, najisnya kekafiran, najisnya kesyirikan. Orang mukmin apakah berhadas kecil atau berhadas besar, wanita mukmin apa baik wanita yang haid atau yang terkena najis, kalau dia mukmin maka dia layan jus tidak najis, yaitu suci. Dan ini dikuatkan Dalam hadis lain juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, disebutkan di dalam hadis tersebut bahwa Nabi SAW melarang naha anis safar bil Quran ila ardil adu. Nabi SAW melarang safar, melarang bepergian dengan membawa Al-Quran ke negeri musuh. Maksudnya Nabi itu melarang bepergian safar ke negerinya orang kafir dengan membawa mushaf Al-Quran. Kenapa Nabi melarang safar bepergian ke negeri orang kafir membawa mushaf Al-Quran? Karena Al-Quran gak boleh dipegang, gak boleh disentuh oleh orang kafir. Ya. Orang kafir gak boleh megang Al-Quran. Karena itu dilarang safar ke negeri kafir. Sehingga yang dimaksud dengan tahir itu adalah mukmin. La yamasul Quran illa tahiran. Maknanya la yamasul Quran illa mukminan. Enggak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali orang mukmin. Selama mukmin walaupun berhadas boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Dan ini yang dirajihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam kitab Tamamul Minah salah satunya. Beliau menyatakan fal aqrab wallahu a'lam annal murad bi tahir fi hadzal hadits wal mu'min. Fal aqrab, maka yang lebih dekat pada kebenaran. Wallahu a'lam, bahwa yang dimaksud dengan tahir dalam hadits ini adalah mukmin. Sawa'un akana muhdatsan hadatsan asq akbar aw asghar aw haidun aw ala badani najasa. Yang dimaksud dengan tahir dalam hadis ini adalah mukmin. Sama sajakah, sama saja orang yang mukmin itu berhadats besar atau hadats kecil, atau haid atau pada badannya ada najis, dengan dalil hadis tadi. La in al mukmin la yanjus. Demikian juga hadis larangan safar ke negeri kafir dengan membawa mushaf. Dan Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Autor menjelaskan panjang dalam masalah ini. Dan beliau Al-Imam Asy-Syaukani merojihkan tentang boleh orang yang berhadats menyentuh mushaf. Kemudian Syaikh Al-Albani belum menyebutkan ini dalam kitab Tamamul Minah di halaman 107. Itu kalau di kitab saya. Ya tentunya megang mushaf dalam keadaan suci berwudu tentu itu lebih baik, itu afdal, lebih selamat tentunya. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Al-mas'alatu tsaminatu ma yustahabbu lahul wudu. Masalah yang ke-8, apa yang disunnahkan wudu untuknya, yaitu perkara-perkara yang disunnahkan untuk wudu, waktu-waktu disunnahkan untuk wudu. Yustahabbul wudu wa yundabu fil ahwali taliyah. Disunnahkan wudu pada keadaan-keadaan berikut. Al-awalu, yang pertama, atau al-ula, keadaan yang pertama, inda zikrillahi ta'ala wa qira'atil Qur'an. Yang pertama ketika zikir pada Allah Ta'ala dan ketika membaca Al-Quran. Ketika zikir itu disunahkan untuk wudu, ketika membaca Al-Quran disunahkan untuk wudu. Ketika zikir, zikir apa saja termasuk adzan. Adzan itu termasuk zikir. Ya. Menjawab adzan zikir. Berdoa zikir. Itu disunahkan untuk wudu. Demikian juga ketika membaca Al-Quran juga disunahkan untuk wudu. Al-wudu zikrillah li zikrillah, wudu untuk zikir pada Allah. Di sini tidak disebutkan dalilnya. Tidak disebutkan dalil tentang disunahkannya wudu ketika hendak zikir. Ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Juga disebutkan dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Beliau menyatakan, inni karohtu an adhkurallah illa ala taharatin. Sesungguhnya saya tidak suka zikir pada Allah kecuali dalam keadaan suci. Inni karatu an adzkurallah illa ala taharah. Sesungguhnya saya tidak suka zikir pada Allah kecuali dalam keadaan suci. Ini menunjukkan bahwa sunnah zikir pada Allah dalam keadaan suci itu sunnah. Karena itu disunahkan berwudu bagi orang yang berhadas kecil ketika zikir, termasuk ketika membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu juga termasuk dari zikir. Hukumnya sunnah, bukan wajib. Karena itu boleh bagi orang yang hendak zikir, yang hendak membaca Al-Quran, ya, ketika berhadas. Karena dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim bahwa Nabi disebutkan anna Nabi SAW kana yadhkurullah ala kulli ahyanih, bahwasanya Nabi SAW berzikir pada Allah dalam semua keadaannya. Nabi SAW berzikir pada Allah dalam semua keadaannya, dalam keadaan suci, dalam keadaan berhadas, zikir pada Allah. Hanya saja, ya, illa anni karahtu an adzkura illa ala taharah, hanya saja saya tidak suka zikir pada Allah dalam keadaan tidak suci. Ini menunjukkan bahwa zikir pada Allah termasuk baca Al-Qur'an disunnahkan untuk suci dari hadas kecil, itu berwudu. Atsani yang kedua, inda kulli salatin, setiap kali salat. Jadi setiap kali mau salat, ketika tidak batal wudunya dalam keadaan suci dari hadas kecil, ketika mau salat disunahkan untuk wudu. Adapun kalau berhadas itu wajib untuk wudu dan itu syarat sahnya salat. Tapi kalau dalam keadaan suci dari hadas kecil, dalam keadaan wudunya belum batal, maka sunnah untuk wudu. Limuwadzobatihi sallallahu alaihi wasallam ala dzalik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa seperti itu. Beliau terus-menerus seperti itu. Setiap mau sholat, wudu. Walaupun tidak batal atau belum batal. Walaupun dalam keadaan tidak berhadas kecil. Kama fi hadithi Anas radhiyallahu anhu, Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau inda kulli salatin. Sebagaimana yang ada pada hadis Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu setiap kali salat. Akhrajahul Bukhari. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Setiap kali mau sholat disunahkan untuk berwudu, yaitu tajdidul wudu li shalah, memperbaharui wudu ketika hendak sholat, itu hukumnya sunnah. Satu kali wudu boleh untuk sholat lebih dari satu tanpa batas berapapun jumlah sholat, selama belum berbatal, belum batal, belum berhadat kecil. Tapi kalau berwudu setiap kali mau sholat, itu hukumnya adalah sunnah. Sudah masuk kisah belum? Belum. Asal itu yang ketiga, yustahabul wudu lil junubi idza arada ya'uda lil jima'i wa arada naum awil akla awis syurba. Disunahkan wudu bagi orang yang junub. Disunahkan wudu bagi orang yang junub, yaitu bagi orang yang terkena janabah. Bagi orang yang terkena janabah, yaitu yang melakukan hubungan suami istri. Idza arada ya'uda lil jima', ketika hendak mengulangi hubungan suami istri, atau orang yang junub ketika hendak tidur atau hendak makan atau hendak minum, disunahkan untuk wudu bagi orang yang berhadat besar, terkena janabah dalam keadaan junub, ya, karena melakukan hubungan suami istri. Kemudian ketika hendak mengulangi, disunahkan untuk wudu. Atau ketika hendak tidur, orang yang junub mau tidur, disunahkan untuk wudu. Atau orang yang junub terkena hadas besar, mau makan atau mau minum, disunahkan untuk wudu. Li hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Karena hadits Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata hadukum ahlahu tsumma arada ayyauda falyatawadda." Apabila salah seorang di antara kalian menggauli istrinya, kemudian dia ingin untuk mengulangi, falyatawadda, maka hendaknya berwudu. Akhrajahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Wali hadis Aisyah radhiyallahu anha, dan karena hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada ayyanama wa huwa junubun tawaddoa wudu'ahu lis-salati qabla ayyanama. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak tidur dalam keadaan beliau junub, beliau berwudu seperti wudunya beliau untuk sholat sebelum beliau tidur. Nabi Muhammad SAW ketika mau tidur dalam keadaan beliau junub, dalam keadaan berhadat besar, mau tidur, beliau berwudu terlebih dahulu seperti wudu untuk sholat sebelum tidur. Akhrajah Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Wa fi riwayatin laha fa'arada yakula aw yanama. Dan pada satu riwayat bagi Aisyah radhiyallahu anha, fa'arada yakula aw yanam, maka ketika beliau hendak makan atau minum dalam keadaan junub, ketika beliau hendak makan atau minum, beliau berwudu. Arabi yang keempat, al-wudu qabla al-ghusli, wudu sebelum mandi. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghtasala minal janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi thumma yafruqu bi yaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu thumma yatawaddau wudu'ahu lis-salah. Karena hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mandi karena janabah, mandi junub, mandi besar, beliau memulai mencuci kedua tangannya, kemudian beliau menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya untuk mencuci kemaluannya. Kemudian beliau berwudu seperti wudunya beliau untuk sholat. Al-hadis akhrajahu Muslim. Al-Imam Asy-Syaukani beliau menjelaskan bahwa disunnahkan wudu ketika hendak mandi, baik mandi sunnah atau mandi wajib. Seperti mau mandi untuk Jumatan, mandi Jumat itu hukumnya wajib bagi laki-laki, ala roji berdasarkan pendapat yang roji. Maka sebelum wudu, apa sebelum mandi, wudu dulu, sunnah. Atau mandi untuk sholat id, itu hukumnya sunnah. Ini wudu, mandinya mandi sunnah, disunnahkan untuk wudu sebelumnya. Ya, mandi junub hukumnya wajib, disunahkan untuk wudu. Jadi disunahkan wudu setiap kali mau mandi, tapi mandi yang disyariatkan mandi, baik itu wajib atau sunnah. Kalau mandinya mandi untuk kebersihan, ya enggak. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Nah, ini tinggal yang terakhir, kita selesaikan dulu. Yang kelima, yang terakhir. Al-khamis inda naum, yang kelima ketika tidur. Maksudnya ketika hendak tidur. Li hadithi al-Bara ibni Azib radhiyallahu anhu qala Nabi SAW, idha ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lissalati thumma tataji' ala syiqqika al-ayman. Karena hadith al-Bara bin Azib, semoga Allah meridainya, berkata Nabi SAW bersabda, apabila kamu mendatangi tempat tidurmu, maksudnya kamu mendatangi tempat tidurmu untuk tidur, maka berwudulah kamu seperti wudunya kamu untuk sholat, kemudian tidurlah kamu atau berbaringlah kamu pada lambungmu yang kanan. Akhrajul Bukhari, hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini hadis sebagai dalil kalau orang mau tidur, ya, disunnahkan untuk wudu. Jadi kalau antum mau tidur, sudah habis belajar, sudah mau tidur, wudu dulu. Ya, wudu baru kemudian tidur. Kemudian yang sunnah tidurnya itu lambung kanan di bawah, ya, miring lambung kanan di bawah, itu sunnah. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Masih ada sebetulnya beberapa keadaan yang disunnahkan untuk wudu, cuman di sini hanya dibawakan ada 5. Masih ada 3 lagi waktu-waktu disunnahkan untuk wudu. Insyaallah kalau tidak lupa saya tambahkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.